kampung juang. Sejauh dia naik merantau, pulangnya ke kampung juang. Dan naik nantikan di ranah minang, undeh udah dan saya. Marapi taga manjulang, balinan mato mamandang, siti yang lawi jadi kenangan, di sinan hati mangkonyo sanang, siti yang lawi jadi kenangan, di sinan hati mangkonyo sanang. Rindu kabake denai, rasakanlah dinginnya malam. Badia hidup denai bajalan, madu untuk hati sama merindu, susah sanang sama menunggu. Tinggi tabang nyobangau, pulang nyokaku bangan juang. Sejauh denai marantau, pulang nyokak kampung juang. Sejauh denai marantau, pulang nyokak kampung juang. Marapi taga manjulang, balinang mato mamandang, siti yang lawi jadi kenangan, di sinan hati mangkonyo sanang, siti yang lawi jadi kenangan, di sinan hati mangkonyo sanang. Rindu kabake denai, rasakanlah dinginnya malam. Badia hidup denai bajalan, sana.